Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du ikhwatillah wa akhwatku dunia yang dimakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu doa qunutul witri, maka ada satu hal yang ingin kita tambahkan berkaitan dengan doa sebelumnya, yaitu doa faza' fin naumi, doa berkaitan dengan ketakutan, terbangun ketakutan ketika tidur. Yaitu a'udzu bi kalimatillahi ta'amati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'aqabihi wa min hamazati syayatin wa ayahduruni. Maka berkaitan dengan doa ini, maka untuk kalimat wa syarri 'aqabihi, maka di sini terdapat pembahasan tentang masalah dua jenis ubudiyah, dua jenis penghambaan. Maka makna dari wa syara' ibadihi, dan dari keburukan atau kejahatan hamba-hamba Allah, artinya mohon perlindungan dari seluruh kejahatan yang ada pada semua hamba-hambamu ya Allah, yang ada pada dirinya kejahatan. Dan ubudiyah dan penghambaan dalam doa ini adalah ubudiyah ammah, karena seluruh makhluk, yaitu seluruh makhluk, karena seluruh makhluk adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tunduk dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan ketentuan kauni Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain dari ubudiyah ammah adalah firman Allah di surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Bahkan semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah pada hari kiamat abadan sebagai seorang hamba. Dan yang kedua ada ubudiyah khasah, ubudiyah penghambaan yang khusus. Itulah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukum-hukum syariat. Macam firman Allah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman, adalah orang-orang yang berjalan dengan ketawaduan di atas muka bumi. Maka yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah ar-Rahman di sini hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang benar-benar beriman dan tidak tercakup di dalamnya orang-orang yang kafir, bahkan ahli maksiat juga tidak termasuk di dalamnya. Makanya adalah penghambaan yang khusus, yaitu penghambaan berupa ketundukan kepada hukum-hukum syariat. Dan saya ingin menambah jenis yang ketiga adalah ubudiyah akhsul khusus, yaitu ubudiyah penghambaan para nabi dan rasul. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur? Karena penghambaan para nabi dan rasul adalah penghambaan yang lebih diantara, lebih dibandingkan penghambaan orang-orang yang beriman, yang taat dalam keimanannya. Demikian penjelasan Al-Muslimin Al-Sharah Wasitiyah. Kemudian kita lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu poin yang ke-32, doa qunutul witri, doa qunut witir. Artinya itu doa ul-qiyam, doa pada saat yang dibaca pada saat berdiri dalam salat witir. Dan witir secara bahasa maknanya ganjil, al-fardu. Dan berkaitan dengan masalah doa kunut witir ini, maka Ustaz Muhammad Al-Zulzimi punya risalah khusus, punya buku tipis yang judulnya Sarah Doa Kunut Witir. Yang kurang lebih isinya, atau sebagian besar isi penjelasan tersebut nampaknya telah beliau sampaikan di Sarung Muntik ketika membahas tentang doa kunutul witri. Yaitu doa yang bunyinya Allahumma hdini fiman hadaita, ya Allah berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang memberi petunjuk, wa afini fiman afaita, dan berilah aku afiyah di antara orang-orang yang memberi afiyah, wa tawallani fiman tawallaita, dan berilah dan tolonglah aku di antara orang-orang yang kau tolong, wa barikni fima ataita, dan berilah keberkahan untukku dalam semua yang kau berikan padaku, wa qini syarra ma qadaita, dan jagalah aku dari keburukan apa yang kau tetapkan. Fa inna kataqati wa la yamutu alayka, maka sesungguhnya engkau lah yang menetapkan keputusan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menetapkan dan mengatur-ngatur dirimu. Innahu la yadhillu man walaika, sesungguhnya tidaklah hina man walaika orang yang kau tolong, wa la ya'izzu man adaika, dan tidaklah akan mulia orang yang kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alaika, maha penuh berkah engkau ya Allah, wa ta'alaika, dan engkau adalah zat yang maha tinggi. Bacaan ini dibawakan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Allahumma hdini, Allah berilah aku petunjuk. Hidayah di sini maknanya adalah tegarkanlah aku di atas hidayah, atau tambahkanlah untukku sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, sehingga aku bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Fiman hadaita, di antara engkau orang-orang yang kau beri hidayah, artinya di jumlah di antara orang-orang yang kau hidayah, atau di antara orang yang kau telah beri petunjuk, yaitu para nabi dan para walimu, para kekasihmu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa afani fiman afaita, dan berilah aku afiyah di antara orang-orang yang kau beri afiyah, artinya bersihkanlah aku dan cegahlah dari diriku aswal adwa, penyakit yang jelek, akhlak yang buruk, dan hawa nafsu yang jelek. Wa tawallani fiman tawallaita, dan tolonglah aku di antara orang yang kau tolong, artinya tawallah amri urusan, aturlah urusanku, wala takilni, dan jangan serahkanlah urusanku pada diriku sendiri. Bagaimana di jumlah timan tafadhol ta'arihim, di antara orang-orang yang memberi anugerah pada mereka. Bila keberkahan untukku, berkah di sini diartikan perbanyaklah kebaikan demi kepentinganku. Fima ataita, dalam segala hal yang telah kau berikan padaku. Boleh jadi berupa kemuliaan, berupa kedudukan, harta, ilmu ataupun amal kebajikan. Wakini artinya jagalah aku syarama qadaita dari kejelekan apa yang kau takdirkan untukku. Fa'ina ketakdir maksudnya engkau lah yang mentakdirkan. Artinya tuqadir, engkau lah yang mentakdirkan dan memutuskan dengan semua apa yang kau kehendaki. Walayakutu alika, dan tidak ada satupun makhluk yang mengaturmu. Artinya la mu'aqibah, tidak ada yang bisa menolak lihukmika, ketentuanmu. Walayajibu alaika syai'un, dan tidak ada satu yang wajib atas dirimu yang diwajibkan oleh makhluk. Maka tidak ada yang wajib atas Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Adapun makhluk, maka tidak bisa mewajibkan dan mengatur-atur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna la yazillu, sunnya tidaklah hina, la yazillu dalila, tidak akan menjadi orang yang hina, man walaita, orang yang kau tolong. Walaita di sini diambil dari kata-kata al-mu'alat, artinya menolong, yang merupakan kebalikan dari al-mu'adah, permusuhan. Lawan dari dimusuhi adalah ditolong. Ibnu Hajar mengatakan tidaklah akan hina semua hamba-hambamu yang kau tolong apabila di akhirat. Atau mungkin juga kita maknakan mutlak di dunia dan di akhirat. Meskipun orang tersebut, kalau maknanya di akhirat, jelas tidak akan hina orang yang kau bela, orang yang kau tolong di akhirat. Maka dia tidak akan hina sama sekali. Namun jika kita maknai dengan mutlakan di dunia dan di akhirat, maka ini akan timbul tanda tanya. Karena realita menunjukkan bahasanya sebagian orang-orang yang Allah muliakan, orang yang beriman, orang yang soleh, mendapatkan kehinaan di dunia. Dilecehkan, dijajah. Maka gimana kalau dimaknai dengan makna mutlakan di dunia dan di akhirat? Maka jawabannya, maka tidaklah hina orang yang kau tolong, orang yang kau bela di dunia dan di akhirat, meskipun dia mendapatkan cobaan, bima tuliyabi, dengan berbagai cobaan yang menimpa dirinya, yaitu ditindas oleh orang kafir yang menghinakannya, wa adzallahu, dan menghinakannya. Namun itu nampak, namun kondisi hina itu adalah fisibal zahir, cuma penampakan luar saja. Juga jadilah nampak hina. Namun itu bukanlah kehinaan. Dijajak oleh orang kafir, direndahkan, dihinakan oleh orang kafir bagi yang dialami oleh orang-orang yang beriman, bukanlah kehinaan. Kenapa? Karena orang yang beriman ini berada dalam puncak ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang jadi tolak, dan jadi tolak ukur adalah bihim, mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para nabi, mereka mengalami berbagai ujian yang menakjubkan, maupun mazmurun yang mazhur, yang telah terkena. Ini kalau dimaknai dengan makna mutlak di dunia dan di akhirat. Jika kita katakan makna doa kunut ini tidaklah hina orang yang Allah tolong, orang Allah muliakan dengan iman secara mutlak, maka di dunia orang yang beriman meskipun dihinakan, direndahkan oleh orang-orang kafir, maka tetap mulia. Karena kemuliaan adalah tolak ukurnya kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan kemuliaan di sisi orang-orang yang beriman. Maka semua orang yang beriman, orang yang Allah talak, orang yang Allah bela adalah orang yang mulia. Itu yang dimaksud mulia di sini. Dan mulia di sisi Allah, bukan orang yang hina. Jadilah mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman, dan itulah yang jadi tolak ukur. Bukan sembarang manusia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman. Meskipun boleh jadi mendapatkan banyak masalah jika dilihat secara lahiriah. Dilecehkan, kekurangan harta, dan seterusnya. Wala ya'izu man adaita, dan tidak akan mulia orang-orang yang kau musuhi. Tidaklah mulia di akhirat, atau kita maknai dengan tidak mulia mutlakan di dunia dan di akhirat. Meskipun dia diberi sebagai nikmat dunia, dan meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hak milik ma'at apa yang Allah berikan, maka dia tetap bukanlah orang yang mulia. Karena yang dimaksud mulia di sini adalah bukan mulia di dalam pandangan mata semua manusia atau sembarang manusia, namun adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dia berlimpah harta, berlimpah dunia, namun orang yang Allah musuhi dan orang yang Allah musuhi adalah semua orang yang kafir, maka dia tidaklah mulia karena dia tidaklah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarokta ma berkah engkau, yaitu sungguh banyak kebaikanmu di dunia dan di akhirat. Rabbana wahai Rabb kami, wa ta'alaika dan maha tinggi engkau. Artinya wahai Rabb kami, sungguh keagunganmu sangatlah tinggi dan sungguh nampak jelas kekuasaanmu dan kemampuanmu atas seluruh makhluk fil kauni yang ada di alam semesta ini. Dan engkau tinggi dalam artian tidak serupa dengan sepuluh makhluk. Dan berkaitan dengan masalah untuk melengkapi penjelasan di sini akan saya bacakan penjelasan Sufyan tentang makna doa kunutul witri yang ada di Sarul Munti. Berkaitan dengan Allahumma jiri fi man hadait, yang mengucapkan kalimat semacam ini adalah orang yang sholat sendirian, kata Tusemi. Adapun imam, maka dia mengucapkan Allahumma jina, ya Allah bukalah petunjuk kepada kami. Sebagaimana diriatkan dari Nabi SAW sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengimami sekelompok orang lalu dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri, faqad khanahu, maka sungguh dia telah khianat terhadap makmumnya. Kata Imam Ahmad dan yang lainnya dinilai hasan oleh Tirmidzi. Kenapa Nabi sebut khianat dengan makmumnya? Karena jika imam mengucapkan Allahumma jini kemudian semua makmumnya mengatakan amin, maka doanya berarti untuk dirinya sendiri, sedangkan wal makmum laisa lahu syai', sedangkan makmum tidak kesempatan satu juil pun. Maka ini wahadun namu khianat, ini adalah salah satu bentuk khianat. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengutip perkataan gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini berlaku untuk doa yang dibacakan oleh seorang imam untuk dirinya dan untuk makmum, dan mereka sama-sama berdoa dalam doa tersebut semacam doa kunut. Nah, ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah kalau doa kunut berlakulah hadis ini, yaitu imam tidak boleh membaca Allahumma hdini liman hadait dan seterusnya. Atau doa ya, jika doa itu diaminkan oleh banyak orang maka berlaku doa ini, maka berlaku ketentuan yang ada dalam hadis ini. Tidak boleh imam mengkhususkannya untuk dirinya sendiri. Ini diamini oleh banyak orang, namun dia berdoa wakil firli wali daya warahmuma wakil ini terwiro amin. Nah, semuanya aminkan doa dia saja yang doakan orang tuanya tanpa doakan orang tua orang tua yang mengaminkannya. Maka ini nauninal khianat. Allahumma jiri biman hadait, artinya ya Allah berikanlah petunjuk di antara orang-orang yang kau beri petunjuk. Maka di sini terdapat tawassul. Itu tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah di sini adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah beri petunjuk. Maka dengan kita mengucapkan kalimat ini maka seakan-akan kita bertawassul kepada Allah, dia adalah zat yang telah memberikan petunjuk kepada orang lain supaya Allah memberikan petunjuk pada diri kita. Maka makna dari Allahumma hdini biman hadait adalah kama hadaita ghairi fahdini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk pada banyak orang, berilah petunjuk kepada diriku. Dan hidayah dalam doa kunut ini mencakup dua jenis hidayah, hidayah bayan dan hidayah taufik. Hidayah bayan kebalikannya adalah dolalah, kesesatan dalam ilmu. Dan hidayah taufik kebalikannya adalah ghawayah atau al-ghaib. Maka yang kita minta dengan Allahumma hdini adalah dua jenis hidayah ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hidayah penjelasan dengan ilmu, dengan bertambahnya ilmu, dan hidayah taufik dengan mengamalkan ilmu. Karena tidak semua orang yang tahu beramal, dan tidak semua orang yang beramal berdasarkan ilmu. Kemudian poin berikutnya adalah ya Allah berikanlah aku afiyah di antara orang-orang yang kau beri afiyah. Yang dimaksud afiyah di sini adalah adalah afiyah dalam perkara agama dan perkara dunia. Afiat di sini artinya bisa kita katakan keselamatan, kesehatan. Dan kesehatan di sini sehat agamanya dan sehat perkara dunianya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kesehatan dari penyakit-penyakit agama. Penyakit-penyakit agama sama dengan penyakit-penyakit hati. Namun kalimat penyakit hati beda dengan sakit hati ya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sakit hati, dan itu berbeda dengan penyakit hati yang kita maksudkan. Karena habis dimarahi sakit hati. Ada penyakit dalam hati saya kalau sakit hati sama dia, kalau dia maha malu yang bisa-bisa sakit hati. Saya pernah mengisi pengajian menjelaskan masalah penyakit hati. Nah, ada yang tanya, Ustaz, yang dimaksud penyakit hati di situ sama sakit hati beda apa enggak? Beda. Kalau sakit hati kan karena habis dimarahi kemudian sakit hati. Yang dimaksud penyakit hati di sini ya riya, takabur dan seterusnya. Kalau hati-hati kan enggak, kalau enggak hati-hati ya, setelah ngomong salah paham kan. Nah, maka kita minta kesembuhan dari penyakit-penyakit agama. Dan yang dimaksud dengan penyakit-penyakit agama dia adalah penyakit-penyakit hati. Yang inti penyakit hati ada dua macam, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu adalah penyakit berkaitan dengan al-iroda, berkaitan dengan keinginan. Itu penyakit syahwat. Ketika ada pada diri seseorang itu keinginan yang jelek-jelek, keinginan yang terlarang, maka itu namanya penyakit syahwat. Keinginan, keinginan yang hukumnya terlarang. Keinginan mencuri, keinginan berzina, keinginan membunuh orang, keinginan untuk menipu, untuk bohong. Ini penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu berkaitan dengan iroda. Sedangkan penyakit syubhat, maka penyakit syubhat itu berkaitan dengan at-tasawwuf, berkaitan dengan masalah pemahaman. Kalau orang itu punya pemahaman yang nyeleneh, nyimpang, nah itu penyakit, namanya penyakit dalam bahasa agama disebut terkena penyakit syubhat. Jelaskan menerjemahkan penyakit syubhat itu juga perlu hati-hati, karena kalau di bahasa kita syubhat itu artinya syubhat halal dan haram saja. Itu dalam bahasa Indonesia ini syubhat. Syubhat itu dalam persepsi orang Indonesia artinya ya enggak jelas kehalalannya. Makanya dimaksud di sini dengan penyakit syubhat itu adalah penyakit berkaitan dengan masalah at-tasawwuf, berkaitan dengan masalah gambaran, gambaran yang ada di pikiran, gambaran yang ada di benak, gambaran yang ada di hati. Bahasa bebasnya pemahaman. Maka semua orang yang punya pemahaman yang menyimpang, punya gambaran tentang agama yang tidak benar, nah ini tetap disebut terkena penyakit syubhat. Maka isinya adalah berbagai penyimpangan akidah. Nah, maka penyakit syubhat adalah berbagai penyimpangan akidah. Itulah disebut dengan penyakit syubhat. Maka orang punya anggapan bahwasanya Allah sama dengan makhluknya, atau orang punya anggapan Allah tidak punya sifat, atau orang beranggapan bahwasanya manusia itu terikat dengan apa, dipaksa oleh takdir, dan semua bentuk penyimpangan akidah itulah penyakit syubhat. Maka penyakit syahwat itu berkaitan dengan keinginan yang ada dalam hati, dan penyakit syubhat itu berkaitan dengan masalah pemahaman yang ada dalam pikiran. Demikian penjelasan ini yang di Asalafi Amrotul Qulub Bersyifa'ullah. Kemudian yang kedua, afiyah jenis yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah dari penyakit badan. Dan manusia membutuhkan dua jenis afiyah ini. Afiyah berkaitan dengan penyakit agama dan afiyah berkaitan dengan penyakit badan. Namun kebutuhan manusia agar mendapatkan afiyah dari penyakit agama dan penyakit hati itu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap afiyah berkaitan dengan penyakit badan. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita untuk selalu memeriksa dan memperhatikan kondisi hati kita. Sakit ataukah sehat? Berkarat ataukah bersih? Namun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu ada obatnya. Segala sesuatu ada obatnya. Maka Al-Quran adalah obat untuk penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Maka untuk afiyah badan Maka untuk afiah badan, maka obatnya ada dua jenis. Maka obat jenis yang pertama adalah tibun ja'at bi syariah, obat yang berasal dari syariah. Ini adalah obat yang paling sempurna dan paling terpercaya, karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dialah zat yang menciptakan badan. Dan obat yang datang dari syariat itu ada dua macam. Obat yang datang dari syariat itu ada dua jenis. Pertama adalah obat fisik, obat yang bersifat materi dan fisik. Contohnya madu. Yang Allah firmankan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Maka Allah keluarkan dari perut lebah minuman yang beda-beda warnanya, dan minuman tersebut terdapat syifa, kesembuhan penyakit bagi manusia. Demikian surah An-Nahl ayat 69. Contohnya yang lain adalah habbatus sauda, di mana Nabi mengatakan bahasanya habbatus sauda adalah syifa'un min kulida, adalah kesembuhan untuk segala penyakit kecuali penyakit kematian. Maka di sini berkaitan dengan madu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah syifa. Demikian juga berkaitan dengan masalah habbatus sauda, Nabi menggunakan istilah syifa. Nabi tidak menggunakan istilah dawa, obat. Maka syifa maknanya adalah kesembuhan dari sakit. Kalau obat, ya obat, artinya gambling, menjadi sembuh, menjadi dalam. Maka satu hal yang wajib kita yakini bahasanya, ya, dalam madu terdapat jaminan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu ketawa terdapat jaminan kesembuhan dari Nabi SAW. Kemudian jenis yang kedua adalah tibun ma'nawi, dan tibun rohi adalah obat yang dari Nabi, dari syariat, namun bentuknya adalah non-fisik. Itulah dengan membacakan ayat Al-Quran, membacakan doa kepada orang yang mati. Nah, itu dengan ruqyah. Dan ruqyah tidak harus, tidak identik dengan jin. Harus karena sebagian orang ketika disebut ruqyah, maka bayangannya orang kesurupan, orang ketantet, dan seterusnya. Dan ruqyah berkaitan dengan identik dengan penyakit. Boleh jadi penyakit badan, boleh jadi penyakit psikologi, boleh jadi penyakit karena boleh jadi karena penyakit gangguan jin atau karena mungkin penyakit badan. Dan obat jenis ini kata semusimin kot yakun akwa wa asrok takdiran, boleh jadi lebih kuat dan lebih cepat daya pengaruhnya. Kemudian obat jenis yang kedua selain obat yang berasal dari syariat adalah obatnya obat materi, obat yang bersifat fisik yang diketahui berdasarkan percobaan. Inilah obat yang ada di tangan para dokter. Nah, yang berada di tangan para tabib, yang boleh jadi mereka itu mengetahui masalah kesehatan karena belajar di fakultas kedokteran ataupun karena mengambilnya dari pengalaman. Karena dijumpai ada banyak orang dari kalangan orang-orang awam yang memiliki banyak pengalaman untuk berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan tersebut mengandung faedah bagi kesehatan. Maka mereka ini menjadi aktiba, menjadi dokter tanpa kuliah di fakultas kedokteran. Lianna hadza yudrafu bi tajarrub, karena obat jenis kedua ini memang tidak dikuasai berdasarkan pengalaman. Kemudian wa tawallani fi man tawallai, Tawallanya di sini diambil dari kata-kata apa? Apakah diambil dari kata-kata walaya yang artinya cinta, perhatian, pertolongan, ataukah diambil dari kata-kata al-wila yang artinya dekat? Maka jawabannya yang benar dua-duanya benar. Sehingga kalau berdasarkan makna yang kedua, diambil kata-kata al-wila yang artinya dekat, maka wa tawallani biman tawallait, maknanya adalah ya Allah, jadikanlah aku dekat denganmu. Sebagaimana bagaimana banyak makhluk, banyak manusia yang menjadi orang-orang yang dekat denganmu. Kalau diambil dari kata-kata walayah yang artinya cinta, maka makna kalimat ini, ya Allah perhatikanlah diriku, dan ya Allah jadikanlah, hendaklah engkau menjadi penolong dan pembantuku dalam segala urusanmu. Kemudian wilayah yang ada dalam ayat ini atau dalam doa ini adalah wilayah atau walayah khafah, kewalian yang bersifat khusus. Karena walayah atau kewalian itu ada dua macam. Ada kewalian yang bersifat umum yang berlaku untuk semua orang, mukmin ataupun kafir, taat ataupun manusia durhaka. Maka semua orang Allah lah walinya, Allah lah maulanya. Contohnya dalam ayat surat Al-An'am ayat 61 dan 62. Sumarutu ilallahi maulahul haq. Kemudian mereka semua, semua manusia mukmin ataupun kafir, akan dikembalikan kepada Allah yang merupakan sebenar-benar maula untuk mereka. Maka dalam ayat ini di surat Al-An'am ayat 61 dan 62 terdapat waraya ammah, kewalian yang bersifat umum. Dan kewalian yang bersifat umum ini artinya adalah yang mengurusi. Karena Allah lah yang mengurusi urusan semua makhluknya, rezeki semua makhluknya Allah lah yang mengurusi. Tidak ada satupun makhluk yang rezekinya tidak diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna dari walayah ammah. Maknanya adalah mengurusi, mengatur semua urusan makhluknya. Maka ketika ada satu pun kejadian pada makhluk, dia sehat ataupun sakit, selamat ataupun tabrakan, kecelakaan, kecuali semuanya karena diurusi dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah walayah khafah, kewalian yang bersifat khusus. Semisal firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 257, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Artinya Allah adalah zat yang mengurusi orang-orang yang beriman. Namun kalau walayah ammah itu berkaitan dengan masalah takdir, maka walayah khafah itu berkaitan dengan masalah hidayah taufik. Allah lah yang mengurusi bagaimanakah hidayah itu ada pada orang-orang yang beriman. Dan Allah lah yang mengurusi dan mengatur agar orang-orang yang beriman itu memiliki iman, memiliki Islam. Allah jaga iman dan Islamnya sampai kematian kita. Wa barik li fi ma'atait, artinya adalah ya Allah turunkanlah berkah untukku dalam semua yang kau berikan untukku, baik harta, ilmu, kedudukan, anak, dan semua yang kau berikan kepadaku. Sehingga maknanya adalah ya Allah berikanlah berkah untukku dalam semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan jika Allah menurunkan keberkahan pada seseorang dalam apa yang Allah berikan, maka yang sedikit nampaknya jadi banyak. Namun jika keberkahan itu dicabut, maka yang banyak jadi sedikit. Contohnya adalah keberkahan waktu. Maka betapa banyak ada orang yang Allah berikan keberkahan dalam waktunya yang sedikit, namun menghasilkan hal-hal yang besar yang sangat banyak. Yang ini tidak Allah berikan kepada orang lain, yang Allah berikan padanya waktu dan umur yang banyak, namun hasil yang dia lakukan adalah hasil yang tinggi. Maka sebagian ulama umurnya pendek, umurnya singkat, semacam An-Nawawi, ya, umurnya cuma kurang lebih 45 tahun, belum pensiun kalau PNS, ya. Umurnya cuma 45 tahun, ya, kurang lebih. Ya, bahkan kurang sedikit. Namun Allah berikan keberkahan untuk waktunya. Dalam waktu yang singkat, cuma 45 tahun tersebut, dia telah menghasilkan karya yang monumental, karya yang abadi, yang tak lekang di makan zaman dan waktu. Padahal ini adalah jeripayah dalam waktu yang singkat, ya, maka lahirlah Riyadhus Shalihin, lahirlah Arba'in Nawawiyah, lahirlah Al-Azkar An-Nawawiyah, lahirlah Sarah Muslim Al-Minhad, Fisakhil Muslim Ibnu Hajar, ya, lahirlah Majmu' Sarah Muhadzab, lahirlah Tahdhibul Asma' wal Lughat, yang semuanya adalah buku-buku rujukan. Semuanya buku-buku rujukan, semuanya buku-buku abadi. Orang mau baca Sahih Muslim, maka tidak akan lepas dari baca Sahihnya Nawawi. Orang mau jadi pakar dalam masalah fikih, dia harus baca Majmu' karyanya An-Nawawi. Orang mau belajar hadis, dari pemula dalam belajar hadis, dia harus lewat Arba'in Nawawiyah. Enggak sah belajar hadisnya kalau belum lewat Arba'in Nawawiyah. Orang mau belajar tentang masalah kitab yang lengkap, macam-macam ada, masalah adab-adab ada, masalah larangan-larangan ada, masalah tauhid, masalah istiqomah, masalah macam-macam, tinggal dia ambil Riyadhus Shalihin. Orang mau belajar bahasa Arab, dan aku ini bahasa Arab macam-macam, maka dia harus mentelaah Tahdhibul Asma' wal Lughat, buku karya karya An-Nawawi tentang masalah bahasa Arab. Maka itu cuma ada dalam ini semua lahir karya-karya abadi ini lahir pada usianya Nawawi 45 tahun. Dan betapa banyak orang yang umurnya lebih dari 45 tahun namun tidak berkarya sebagaimana karya An-Nawawi. Apa bedanya? Di mana kalau tak bedanya? Al-Baroqah. Bedanya adalah di Al-Baroqah. Allah berikan pada An-Nawawi keberkahan umur, keberkahan waktu yang tidak Allah berikan pada orang lain. Sedikit pula betapa banyak ada orang yang hartanya sedikit, pendapatannya pas-pasan, namun dia penuh nikmat dalam rumahnya karena Allah beri berkah hartanya. Namun keberkahan ini tidak ada pada orang lain yang lebih banyak hartanya. Dan terkadang kita bisa merasakan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan pada satu benda, di mana benda tersebut awet kita pakai, bertahun-tahun lamanya masih utuh, masih bisa dimanfaatkan. Artinya benda yang berkah. Dan ada yang tidak Allah sukai, belum lama dipakai, sudah tabrakan, sudah singgulan, sudah belum. Yang ini kalah dengan yang lebih lama. Ini ada bekas di benda yang ini. Wa qini syarra ma qadait, dan ya Allah jagalah aku dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Ma dalam ma qadait di sini bisa kita maknai ma mausuliyah, sehingga maknanya adalah alladhi. Wa qini syarra alladhi qadaita, sehingga maknanya syifta wa qini syarra alladhi qadaita, punya aib yang kembali ke isim mausul. Ya Allah, jagalah aku dari perkara jelek yang kau takdirkan. Dan boleh jadi ma di sini maknanya adalah ma masdariyah, sehingga maknanya waqini syarra qada'ika. Namun Utsaimin mengatakan kalau kita ambil makna yang kedua syarri qada'ika, maka di sini makna yang kedua ini kita kembalikan ke makna yang pertama. Ya, waktu diketahui bahasanya hadis ini waqini syarra qada'ika dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin di tarah beliau untuk lumatul iktifaq, bahwasanya yang jelek dalam takdir untuk menjelaskan hadis Jibril wa antum minabil qadarihi khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Disampaikan di salamatul i'tiqad berdasarkan doa kunut waqini syarra ma qadait, bahasanya yang dimaksud dengan takdir yang jelek dan takdir yang baik itu bukanlah takdir dalam artian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang jelek adalah perkara yang ditakdirkan, bukan perbuatan Allah menakdirkan sesuatu. Maka yang baik, takdir yang baik yang dimaksud dengan takdir yang baik dan takdir yang jelek itu bukannya perbuatan Allah menakdirkan sesuatu, itu ada yang baik ada yang jelek. Namun yang dimaksud adalah perkara yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang baik ada yang jelek. Ada yang dicocoki oleh hati manusia dan ada yang tidak dicocoki hati dan perasaan manusia. Maka jika perkara yang Allah takdirkan itu dicocoki oleh hati manusia, maka itu baik. Jika perkara tersebut tidak dicocoki oleh hati manusia, maka itu jelek. Adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal yang baik ataupun hal yang jelek, seluruhnya adalah baik. Karena tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Seluruh perbuatan Allah baik. Dan Allah menakdirkan rezekinya ini dan itu, maka itu adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah seluruhnya baik. Maka yang jelek itu bukannya perbuatan Allah menetapkan terjadinya ini. Namun yang jelek adalah perkara yang Allah takdirkan untuk terjadi. Maka semua yang Allah takdirkan itu baik. Maka perbuatan Allah menakdirkan berbagai perkara tentunya adalah baik. Karena Allah tidaklah menakdirkan sesuatu kecuali manfaat. Boleh jadi manfaatnya langsung, boleh jadi manfaatnya tidak langsung. Maka jika Allah takdirkan seorang itu berbuat taat, ini manfaat langsung. Dan jika Allah takdirkan ada orang yang sesat, maka ini manfaat secara tidak langsung. Karena dengan adanya orang yang sesat, maka ada amar ma'ruf nahi munkar, satu perkara yang Allah cintai, yang ini tidak ada seandainya tidak ada orang yang sesat. maka kesimpulannya, maka bacaan doa witir ini waqini syarra maqdain, maknanya adalah ma di sini adalah isim mausul wasy. Waqini syarra allazi qadaitahu, sehingga yang jelek adalah hal yang Allah takdirkan. Bukannya perbuatan Allah menakdirkan ini dan itu, ada yang jelek. Kemudian berkaitan dengan masalah qada, maka qada itu ada dua macam. Ada qada syar'i dan ada qada qauli. Qada syar'i contohnya firman Allah di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Dan ada qada qauli. Semacam di surat Al-Isra ayat yang keempat, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Dan kami telah tetapkan pada bani Israil dalam Taurat bahasanya kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali. Maka qada qauli itu pasti terjadi. Sedangkan qada syar'i boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi. Qada syar'i itu hanya ada dalam perkara yang Allah cintai. Sedangkan qada qauli boleh jadi perkaranya adalah perkara yang Allah cintai atau perkara yang tidak Allah cintai. Inna kataqdi wa la yuqda 'alaik. Ini engkau lah yang menetapkan dan mengatur-ngatur, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatur-ngatur dirimu. Wala yadhillu man walaita. Tidaklah hina orang yang engkau tolong, orang yang engkau bela. Walaita di sini maknanya adalah wala yakhafa, kecintaan yang bersifat khusus. Wala ya'izzu man adaita, dan tidaklah hina, tidaklah mulia orang yang kau musuhi. Artinya tidaklah akan menang orang yang kau musuhi. Bahkan dia adalah orang yang hina. Karena orang yang Allah bela itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Adapun orang yang Allah musuhi, maka dia adalah orang yang hina. Karena kemuliaan adalah untuk para kekasih Allah, dan kehinaan adalah diperuntukkan untuk musuh-musuh Allah. Nah, maka jika ada yang bertanya, apakah makna kalimat ini umum? Maka jawabannya tidak bersifat umum. Jadi kita baca perkataan Ibnu Hajar bisa dimaknai umum. Namun kalau dimaknai umum diberi catatan, yaitu apa? Mulia dan hinanya apa? Di sisi Allah. Jadinya khusus juga ya. Enggak umum juga kan? Nah, jadi khusus juga, karena hina dan mulianya bukan pada semua orang, namun hina dan mulia di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Maka apakah mulia dan hina di sini umum? Jawabannya tidak umum, karena kehinaan terkadang dialami oleh sebagian orang yang beriman, dan kemuliaan terkadang dirasakan oleh sebagian orang-orang yang kafir. Namun tidak bersifat terus menerus. Namun boleh juga kita katakan, bahasanya kalimat di sini adalah kalimat yang umum. Namun al-am turid bil khusus. Nah, sama juga ya. Muter-muter saja. Namun kalimat umum, namun yang dimaksudkan dan yang diinginkan adalah khusus. Ada kalimat umum, namun yang diinginkan adalah khusus. Sejak awal memang yang diinginkan adalah khusus. Contohnya ayat walillahi 'ala an-nasi hajjul bait, dan wajib atas semua manusia berhaji ke Ka'bah. Ini manusia. Namun yang dimaksud manusia di sini manusia yang beriman, manusia yang mampu, manusia yang balig, bukan anak kecil dan seterusnya. Sehingga maknanya adalah tidak ada kehinaan yang bersifat terus menerus bagi orang dan tidak ada kemuliaan yang bersifat terus menerus. Maka kehinaannya di sini adalah la yadillu, tidaklah hina secara terus menerus manwalai orang yang tolong dan topinya walaya'idhu, dan tidak akan mulia terus menerus manajai orang yang memusuhi. Itu jika kita memanainya dengan umum, namun maksudnya adalah khusus. Maka ada dua penjelasan dari Ibnu Hajar yang ada di syarah Hizbul Muslim. Pertama, hina dan mulia di sini di akhirat. Dan yang kedua, hina dan mulia di sini di sisi Allah, sehingga berlaku di dunia dan di akhirat. Kalau penjelasan saya berusaha ini juga bisa menyampaikan dua penjelasan. Tidak akan mulia secara terus menerus orang yang kaum musyrik, dan tidak akan hina terus menerus orang yang kafir dan kaum Allah. Atau kita katakan hina dan mulia di sini itu adalah tergantung kondisi dan keadaan. Tabarakta Rabbana, maha berkah Engkau ya Allah. Tabarakta di sini maknanya adalah munzilul barokah, menurunkan keberkahan. Ya Allah adalah zat yang menurunkan keberkahan. Dan dengan menyebut nama Allah maka terwujudlah keberkahan. Dengan mengingat Allah terwujud keberkahan. Hati tenang. Dada lapang. Dengan menyebut nama Allah maka terwujudlah keberkahan. Seorang suami berhubungan badan dengan istrinya menyebut nama Allah, maka anak yang terlahir adalah anak yang berkah, yang tidak akan diganggu, diberikan mudharat oleh setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika orang itu makan menyebut nama Allah, maka setan tidak ikut dompleng makan mudharat kita. Maka menyebut nama Allah berkah. Wa ta'ala itu dan Engkau adalah zat yang maha tinggi. Maka di sini ta'ala itu diambil dari kata-kata ulu, diberi tak lil mubalaghah. Lil mubalaghah untuk menunjukkan sangat tinggi. Dan tingginya Allah Subhanahu wa taala mencakup dua jenis ketinggian, tinggi zatnya artinya dia berada di atas sana, dan tinggi sifatnya. Artinya sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Di antara sifat sempurna adalah tidak serupa dengan makhluk. Itu penjelasan kurang lebih ringkasan penjelasan Al-Muslimi tentang salah doa kunutul witri yang ada di Sarlemutik. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan yang kedua. Yang ini menurut penulis Hizbul Muslim, demikian juga di penulis Zadul Mustaqni kitab Fiqih Madzhab Hambali, ini diletakkan sebagai doa kunutul witri. Itu Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Hadis ini dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah, kalau bunyi hadisnya bunyi hadisnya, hadis ini dikatakan bahasanya bacaan ini Nabi baca di witir. Nabi membaca bacaan ini, Allahumma ini a'udzubika bi ridhika min sakhatik. Ini Nabi letakkan, Nabi baca dalam salat witir beliau. Nah, apa yang dimaksud dengan kalau redak ini semak bunyinya demikian dalam salat witir? Nah, apa maksud yang semak dengan dalam salat witir? Maka berdasarkan peletakan di sini, maka dipahami di witir itu adalah di kunut witir. Demikian pula ini di sebelumnya. Ini demikian juga dilakukan oleh penulis Zatul Mustaqnik, menjadikan bacaannya adalah sebagai bacaan kunut witir. Yang disarah oleh Syekh Muslimin dan dia tidak memberikan catatan untuk masalah ini. Jadi dia menyetujui juga ya, menyetujui bahasanya ini diletakkan sebagai dua kunut witir. Nah, kalau di masyarakat kita ini dipahami sebagai bacaan setelah selesai witir. Ini dipahami, dipraktekkan sebagai bacaan setelah bukan setelah kunut witir, maksud saya bacaan setelah selesai salat witir, setelah selesai salam dan salat witir. Dan detailnya saya Allah alam apakah ada khilaf ulama tentang makna Nabi membacanya dalam witir di sini. Akhirnya di akhir witir ataukah di tengah witir? Kalau di akhir witir berarti boleh jadi setelah salam, sebagaimana dipraktekan dan dibangun oleh banyak orang di sekeliling kita. Ataukah maknanya adalah di tengah-tengah witir, yaitu di kunut witir. Yang artinya ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dan kebalikan dari ridha adalah murka. Dan aku berlindung dari dengan maafmu dari hukumanmu, dan kebalikan dari hukuman adalah maaf. Wa a'udzu bika minka, dan ya Allah aku berlindung minka dari siksamu, bika denganmu. La'u tisana'an 'alaika, aku tidak bisa benar-benar memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kemudian bacaan kunut witir yang ketiga adalah bacaan yang berasal dari sahabat, bukan dari Nabi. Kalau dua hal yang lewat dari Nabi, kalau ini dari sahabat, itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah, wa laka nusalli wa nasjudu, dan hanya kepada-Mu kami salat dan kami bersujud, wa ilaika nas'a wa nahmidu, dan hanya menuju dirimu kami berusaha, wa nahmidu, nahmidu maknanya nusari'u, kami bersegera, narju rahmataka, kami berharap kasih sayang-Mu, wa nasya adzabaka, dan kami takut siksaan-Mu. Inna adzabaka bil kafirina mulhaqun, sesungguhnya siksaanmu dengan orang-orang kafir itu mulhaq. Lihat sarahnya, bisa dengan haknya ditasrah mulhaq, bisa difathah mulhaq, dan yang lebih terkenal membacanya dengan tasrah mulhaq. Artinya sama, yaitu waqi'un la muhallaka bihi, pasti terjadi, tidak. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah sesungguhnya kami mohon pertolongan padamu, mohon ampun kepadamu, memuji pujian kebaikan padamu, tidak durhaka kepadamu, kami beriman kepadamu dan tunduk kepadamu. Wa nakhla'u, maknanya di sarahnya natruhu, dan kami tinggalkan, kami bawa, kami berlepas diri dengan semua orang yang kafir denganmu. Ini adalah bacaan yang dibaca oleh Umar bin Khattab dalam kunut witir dia. Diatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan Baihaqi mensahihkan sanadnya. Demikian juga Al-Albani di Irwa Al-Ghalil mengatakan sanadnya sahih. Jadi adalah hadis yang mauquf dari Umar radhiyallahu anhu, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian berkaitan dengan masalah witir, berikutnya adalah zikir setelah salam, setelah selesai salat witir. Maka baca Subhanal Malikul Qudus salat tamarrud sebanyak 3 kali, dan yang ketiga ia jahrubiyah dengan suara yang keras, wa yamutu biha sautahu, dan dipanjangkan suaranya, dipanjangkan keras dan dipanjangkan. Kesubhanan Malikul Qudus dipanjangkan. Dan ditambah dengan setelah itu Rabbil Malaikati wa Ruh. Adapun Subuhum Qudus, maka telah kita baca bahwa itu adalah doa apa? Doa ruku dalam sholat atau tempat yang lain, atau doa iftitah, dan bukan doa setelah selesai salam, setelah sholat witir. Diatkan oleh Nasa'i dan Daruqutni dan yang lainnya, adapun di antara tanda kurung Rabbil Malaikati wa Ruh, maka ada tambahan yang ada dalam riwayat Daruqutni dan sanadnya sahih. Bagaimana kata pentakik Zadul Ma'ad, Syu'aib Al-Arna'ud dan Abdul Qadir Al-Arna'ud. Dan perlu diketahui bahasanya untuk Rabbil Malaikati wa Ruh ada juga ulama yang mendhaifkan sanadnya. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Tentang makna Subhanal Malikul Qudus, ya, sarahnya telah penjelasan maknanya telah lewat di hadis nomor 35. Dan berkaitan dengan masalah doa kunut witir, maka yang terbaik menurut Imam Ahmad adalah membuka kunut witir dengan bacaan Umar. Yang terbaik dalam doa kunut witir membukanya dengan bacaan Umar, dengan bacaan kunut witir Umar. Dan ini yang dikuatkan oleh Sayyiduddini di Sahih Mumtik. Di Sahih Mumtik dia mengatakan lakin sahihah, akan tapi yang tepat, yang benar, ketika orang mau baca doa kunut witir dimulai dengan ucapan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastarsuka wa natubu ilaih wa nu'minu bika wa natawakkal alaih wa nu'mini alaikal khairah, dan seterusnya, yaitu bacaan Umar. Sumayakul kemudian mengatakan Allahumma dini fiman hadait, dan seterusnya. Hakka taqala Imam Ahmad, demikian pendapat Imam Ahmad. Alasannya kenapa yang lebih afdal adalah bacaan Umar dulu baru Allahumma dini fiman hadait, karena dalam bacaan Umar terdapat sanjungan pada Allah, dan sanjungan itu didahulukan daripada doa, karena sanjungan pada Allah adalah pembuka pintu doa. Dan berkaitan dengan masalah doa kunut witir, maka ada anjuran untuk mengangkat tangan, dan di Sahih Muslim terdapat faedah ilmiah tentang masalah ada mengangkat tangan. Tentang bagaimana cara mengangkat tangan pada saat doa kunut witir, Sayyid Muslimin mengatakan, para ulama mengatakan tangan diangkat setinggi dada dan jangan mengangkatnya terlalu tinggi lagi, namun cukup setinggi dada. Kan yang adalah doa biasa dan bukan doa ijtihad. Kalau doa ijtihad semacam doa istisqa, tangan diangkat demikian, tangan diangkat tinggi-tinggi. Ini untuk khusus untuk doa ijtihad, doa yang dalam bentuk sungguh-sungguhan, misalnya istisqa. Namun ini sedangkan doa, kalau doa itu doa biasa, statusnya doa rohbah, doa harapan, harapan biasa, maka caranya adalah setinggi dada, kemudian ia bersutu yadaihi, dua tangan dihampakkan dan sisi dalam telapak tangan diarahkan ke atas. Hakata qala ashabuna, jika yang dikatakan oleh para ulama hanabilah, setinggi dada dihampakkan bukan ditekuk, dihampakkan bukan ditekuk, namun dihampakkan, dan bagian atas dihadapkan ke arah, bagian dalam telapak tangan diarahkan ke arah atas. Wa zahir kalami ahli ilmi annahu yadumul yadain. Wa zahir kalam ahli ilmi annahu yadumul yadaini ba'duha ila ba'di. Dan zahir perkataan dan penjelasan para ulama tentang masalah adab doa, dua telapak tangan tersebut disatukan. Dua telapak tangan tersebut disatukan. Sebagiannya dipepetkan, ditempelkan ke sebagian yang lain. Kahalal mustajdi, sebagaimana keadaan seorang yang ngemis, yang minta tolong, meminta-minta agar diberi sesuatu kepada orang lain, maka dia minta sambil tangannya diginikan, tangannya ditempelkan, bukan gini. Orang ngemis ya gini, belum makan sehari gini, udah untuk makan ya. Wa amat tafridu wal muba'ada, kata saya muslimin di termuntik. Wa amat tafridu adapun membenggang, wal muba'ada dan menjauhkan di antara dua telapak tangan dalam doa begini, fala a'lamu lahu aqlan la bi sunnah wala bi kalamil ulama, maka aku tidak mengetahui yang bisa jadi landasan orang berdoa namun tangannya tidak dilekatkan, tangannya dua telapak tangannya berjauhan, sebagaimana banyak kita lihat dalam orang-orang awam. Ya. Maka beliau katakan, aku tidak mengetahui landasan untuk perbuatan ini. Ya. Dan karena landasan sunnah, landasan perkataan ulama yang enggak ada dalilnya saja tidak ada. Jangankan sunnah, landasan yang sekedar omongan ulama saja lah. Meskipun boleh jadi omongan ulama yang tidak ada dalilnya, maka itu tidak ada, tidak dijumpai. Beliau katakan, beliau tidak jumpai landasan orang berdoa namun dengan tangan yang dijauhkan, tidak dijumpai di hadis, tidak dijumpai di perkataan para ahli fikih tentang masalah ini. Demikian ya kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat seperti Jakarta dan sekitarnya kemacetan tidak bisa dihindari. Bagaimanakah hukum meninggalkan sholat berjamaah karena terjebak macet? Karena misal ketika itu tidak terdapat masjid, maka terkadang sholat di luar waktunya. Maka kondisi macet adalah menjadi udzur seorang untuk, bahkan bisa jadi udzur untuk alasan yang bisa dibenarkan agar untuk menjamak sholat. Karena boleh jamak ketika ada al-hajah dan kebutuhan untuk menjamak semacam kemacetan. Maka jika itu bisa uduh berjamak, maka berarti insya Allah juga bisa jadi uduh alasan yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan sholat berjamak. Apakah boleh kita menunggu seorang yang sudah berjanji ingin menikahi kita? Berapakah waktu maksimal untuk ta'aruf? Adakah tidak ada waktu batasan khusus antara jika yang ditanyakan adalah jeda antara misalnya khitbah dengan akad nikah, maka tidak ada dari syariat batasannya. Maka hukum asalnya panjang dan pendek itu mubah. Namun dalam perkara mubah terdapat kaidah, mubah jadi haram jika menimbulkan mudharat. Semua yang mudharat, semua yang asalnya mubah berbahaya, maka jadi haram. Maka orang naik motor zigzag tengah malam enggak ada apa-apa boleh mubah. Nanti siang hari tetap banyak keramaian. Ya dulu maka haram. Maka semua yang mubah itu jika ya dulu maka jadi haram. Maka lama dan tidak beda itu mubah. Akan tapi ketika lama itu yadu fiddin, yadu fiddunya, bukan madarat dunia karena sering SMS, karena jadi sering telepon, pembohongan yadu fiddunya, yadu fiddin karena kemudian melanggar aturan-aturan syariat berkaitan dengan pergaulan lawan jenis, maka jadinya haram. Tentang balik, tentang masalah menunggu tadi, maka pada asalnya boleh, pada asalnya boleh, selama tidak ya dulu. Namun realita menunjukkan seringnya ya dulu. Seringnya hal ini menunjukkan bahaya, boleh jadi bahaya agama, boleh jadi bahaya dunia, dan bahaya patah hati. Maka ternyata yang ditunggu ternyata malah melanggar janji. Boleh jadi laki-lakinya melanggar janji, boleh jadi perempuannya melanggar janji. Kemarin ada email masuk di email saya menceritakan kasusnya ada seorang laki-laki telah janjian mau menikah sama seorang perempuan, belum dapat izin karena dari orang tuanya karena si laki-laki belum kerja, akhirnya janjian untuk saling menunggu. Ternyata setelah hampir kerja, si laki-laki datang ke tempat si perempuan, ternyata bulan yang lewat perempuannya sudah menikah. Sampai patah hati gini-gini. Apakah ini azab Allah untuk saya? Maka realita membuktikan orang dapat bahaya, patah hati, terus langsung akhirnya kemudian dia bilang, saya langsung down, saya terus ini, gak enak makan, gini-gini terus, dan seterusnya. Ini semua gara-gara menunggu janji-janji yang gak jelas. Maka karena itu cari aja yang jelas-jelas ya, daripada mengandalkan sesuatu yang gak jelas. Apakah baca basmalah saat makan sudah termasuk mohon diniatkan untuk ibadah? Maka jika seorang itu mengucapkan basmalah untuk ketika dia makan, ya, maka dia telah melakukan adab di antara adab dalam masalah di antara masalah makan yang pada asalnya makan adalah perbuatan yang mubah. Dan jika seorang itu melakukan perbuatan yang mubah, namun dia dengan memperhatikan adab-adab yang Nabi ajarkan berkaitan dengan melaksanakan hal yang mubah tersebut, maka perkara mubah tersebut telah bernilai pahala insyaallah taala. Tentang mulai doa kunut kunut dengan perkataan Umar tadi dimulai dari mana? Ataukah dari Allahumma iyyaka na'budu ataukah Allahumma inna nasta'inuka. Jadi kalau disampaikan dari oleh Syaikh Muslimin tadi dari uh, Allahumma inna nasta'inuka. Namun kalau redaksinya di riwayat Baihaqi mulainya dari Allahumma iyyaka na'budu. Maka mungkin beliau menyampaikan hal tersebut dari namun ala kulli hal doa kunut bisa diberi tambahan maka orang menambahkan dengan sanjungan di awal atau sebelum perkataan Umar insyaallah enggak kemana. Saya pernah berpacaran padahal saya tahu bahasanya pacaran itu haram. Saya sadar telah mendekati zina dan sekarang saya bertekad untuk tidak mengulanginya. Bagaimanakah cara agar masa jahil tersebut tidak terbayang-bayang? Saya takut akan azab Allah. Maka seharusnya malah terbayang-bayang. Maka dosa itu selalu diingat. Biar orang itu merasa takut dan semakin giat beribadah. Adapun amal kebajikan setelah dilakukan dilupakan. Kata orang seperti buang air besar. Jangan diingat-ingat, oh ada sate di sana, ada ini, ada fried chicken, ada biasa. Namun dosa itu perlu untuk diingat dengan harapan agar orang itu selalu dalam keadaan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ingat untuk memacu dirinya untuk berbuat ketaatan. Namun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh overdosis sehingga akhirnya orang putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat tersebut belum memaklum datang pada Nabi, beliau memerintahkan agar sahabat ini mendatangi panggilan azan meskipun beliau buta tidak ada yang menuntunnya. Ditambah lagi di jalan bisa jadi ada binatang buas yang bisa melukai beliau. Bukan binatang buas ya. Kalau binatang buas mungkin macan atau apa ya, singa enggak ya. Binatang yang dimaksudkan di sini adalah al-hawa, binatang kecil-kecil yang ganggu, boleh jadi kalajengking, boleh jadi kalau ini semak-semak atau ini karena beliau untuk kemasjid harus melewati kebun kurma. Tetap dihukumi wajib mendatangi masjid. Pertanyaannya bukankah Islam adalah agama yang mudah? Benar, Islam agama mudah, namun jangan dipermudah. Dan ini menunjukkan bahasanya tidak boleh mempermudah masalah ini. Maka hadis yang kita baca, maka hadis tentang Abdullah ibn Maktum tersebut dalil bahasanya tidak boleh mempermudah dalam masalah ini. Namun kalau bisa, kenapa tidak? Kalau bisa tetap ke masjid, kenapa tidak? Selama masih bisa. Adapun orang yang ajuz, orang yang sama sekali memang tidak bisa ke masjid, maka kaidah syariat mengatakan la wajibah ma'al ajli. Tidak ada hukum wajib jika seorang untuk ajli sama sekali tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Apakah sahih dalil yang mengatakan salah satu adab dalam majlis adalah tidak boleh menempati tempat duduk seseorang yang keluar dari majlis sampai ia benar-benar tidak kembali ke majelis atau tempat duduk tersebut. Ya, hadisnya sahih. Nabi mengatakan seorang yang telah duduk di satu tempat, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk duduk kembali di tempat tersebut. Hadisnya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin, di Adabul Majelis, bisa juga dibaca di Minhajul Muslim, karena Minhajul Muslim itu lengkap, bagian depan itu ada adab, ada akhlak, kemudian akidah, habis itu fikih. Maka tiba masalah adab, nanti ada adab majelis. Bagaimanakah batasan dan toleransi seorang bisa lepas dari dosa lantaran seorang itu tidak tahu agama? Apakah dengan situasi yang mudah mendapatkan ilmu seperti sekarang ini masih diperbolehkan bagi mereka untuk mengklaim tidak mendapatkan dalil? Jawabannya adalah al-jahil atau al-jahlu, kebodohan tentang agama itu ada dua macam. Al-jahlu khalid, Orang itu murni tidak tahu. Murni tidak tahu. Dan yang ketiga adalah al-jahlul mu'rid, adalah kebodohan karena tidak mau cari tahu. Kebodohan karena tidak mau belajar padahal sarana belajar ada di depannya. Maka ketika kondisinya seorang pemuda untuk mendapatkan ilmu, belajar, kemudian seorang itu mengaku tidak tahu, akhirnya melakukan hal yang bernilai dosa karena dia menganggap dirinya atau mengklaim dia tidak tahu dan dia terjun dalam dosa, maka ini dosa itu tidak termaafkan. Jika di kondisi-kondisi tempat tersebut adalah masyarakat yang di sana banyak pengajian, banyak buku agama, banyak sarana-sarana untuk belajar agama, maka tetap berdosa dan tidak dimaafkan. Kapan doa kunut witir dibaca? Pada rakaat keberapa? Pada rakaat terakhir. Pada rakaat terakhir dari salat witir. Jika salatnya 3 rakaat, maka di rakaat yang ketiga. Dan boleh sebelum rukuk, boleh setelah rukuk. Dan yang dilakukan oleh Umar ketika di hadis riwayat Bayhaqi tadi adalah sebelum rukuk. Mohon dijelaskan kembali tentang bacaan imam saat imam baca doa kunut witir supaya tidak menjadi imam yang khianat, yaitu ni diganti jadi na. Aku di situ maka diganti jadi kami. Apakah doa kunut witir harus selalu dibaca pada saat witir? Kalau harus dalam pengertian wajib, tidak. Kunut witir hukumnya dianjurkan. Dan yang benar, kunut witir itu dianjurkan kadang-kadang dan tidak terus-menerus. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Al-Albani di sifat kulla bin Nabi dan juga dipilih oleh Ibnu Taimin di Salul Mumtik. Apa bedanya mani dan madhi pada perempuan dan penyebabnya? Maka madhi sebagaimana madhi pada laki-laki ketika perempuan itu membayangkan saat dicumbu atau membayangkan hubungan badan, maka keluar cairan, maka itu madhi. Adapun madhi seorang perempuan keluar ketika seorang perempuan itu merasakan kenikmatan dalam hubungan suami istri, maka maka muncullah air yang memancar, maka itu mani seorang perempuan. Apa pendapat yang paling kuat tentang orang kafir najis atau tidak? Yang paling kuat orang kafir itu najis iktikad, ya. Najis akhbar. Dan kurang tepat pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahasanya dan Bahiriyah yang mengatakan orang kafir itu adalah najis fisiknya. Sampai Ibn Hazm mengatakan air keringatnya najis, ininya najis. Ini kurang tepat. Banyak dalil yang juga tidak tepatnya hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan dari orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga menurut jumhur ulama, jadi yang benar seorang Muslim boleh, laki-laki Muslim boleh nikah dengan wanita ahli kitab, dan boleh itu boleh, bukan mustahab, bukan wajib. Sekali lagi yang namanya boleh ubah-ubah. Maka gimana mungkin kita katakan najis secara fisik pada boleh dijadikan istri? Bisa dikatakan najis secara fisik, maka ini terlalu jauh dan terlalu mengada-ada. Di tempat saya KKN, ketua RT desa beragama Buddha sering masuk ke masjid untuk mengumumkan pada warga ada acara-acara di kampung dengan menggunakan mikrofon masjid. Apakah masjid tersebut harus? Maka apa hukum orang kafir masuk ke masjid selain Masjidil Haram dan Makhilah? Dan yang benar boleh, dasarnya karena boleh jika ada masalah. Boleh tidak ada masalah. Dasarnya adalah karena orang kafir boleh masuk di Masjid Nabawi. Nabi menawan sebagian tawanan yang masih kafir di masjid. Dan jika boleh untuk masjid Nabawi, maka masjid yang bukan masjid Nabawi ini lebih awal. Namun dengan catatan maslahat dan sopan, bukan cuma untuk lihat-lihat masjid lama, karena pelancong wisatawan sambil pakai celana pendek, kompanya juga cuma sepompak pakaian, maka ini tidak boleh kalau demikian keadaannya. Namun jika ada maslahatnya, maka boleh. Dan berkaitan dengan masjid, maka mikrofon masjid itu dibiayai oleh dana umat, oleh dana wakaf. Maka tidak selainnya digunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingan masjid. Apakah banyak acara syukuran, syukuran rumah baru, motor baru, anak baru merupakan cerminan banyak bersyukur? Seperti dalam tuntunan syariat, ya, kalau anak baru wujud syukurannya akikah, maka itu dituntutkan oleh syariat. Adapun syukuran rumah baru, kendaraan baru, maka hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan di, juga di perkataan Ibnu Hajar yang juga dikutip dan didiamkan, disetujui oleh Syaukani bin Nawdul Auta. Maka acara-acara syukuran, acara makan-makan karena semacam ini hukumnya mubah. Kita diperintahkan untuk menjari kubur, apa yang kita lakukan di kuburan sampainya di sana. Ada dua yang hal yang dilakukan jika kita menjari kubur muslim. Pertama, tafakur, merenungkan kematian, merenungkan akhirat. Dan yang kedua adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Apa adab-adab yang kita perlu perhatikan semenjak datang? Ya, tentang mengucapkan salam, kemudian melepas alas kaki, ya, tidak perlu bawa air, tidak perlu bawa bunga, ya, itu diantar. Apakah sah berwudu di kamar mandi? Siapanya sah? Jika tidak ada faktor untuk membatalkan wudu tersebut, setelah wudhu di kamar mandi habis itu kentut, ya tidak sah. Bagaimana jika kita bisa meyakini bahwa kita selamat dari najis? Maka sebelum kita wudhu, kita guyur. Kita guyur. Jika kita ketahui bahwasanya ada sebagian orang yang kencing di tempat tersebut, setelah kencing tidak mengguyur, tidak mengguyurkan air. Dan jika kita sudah tahu semua orang yang kencing di situ airnya kemudian dan pakai air guyurnya, maka tidak disebut. Apa membaca basmalah adalah rukun wudu yang jika kita lupa atau lalai maka batal wudu tersebut? Ini pendapat sebagian ulama. Maksudnya basmalah adalah rukun wudu. Ya, di antaranya ada pendapat Tamrubin bin Hadi Al-Wadi. Sedangkan juru ulama mengatakan basmalah adalah sunnah, mustahab, tidak wajib. Dan itu yang paling kuat dalam masalah ini ulama. Jika air sering mengenai celana, apakah dengan mencepatkannya 3 kali sudah menghilangkan najis? Jawabannya belum. Kecuali jika pertamanya celana anak laki-laki, bayi yang belum makan kecuali susu ibunya, maka boleh cuma dipercikin. Ataupun juga bayi perempuan atau bukan lagi bayi namun sudah kanak-kanak bahkan kawak-kawak, maka tidak bisa dipercikin, maka harus dicuci. Yang wajib dicuci bukan seluruh celana, yang wajib dicuci kalau mau bilang wajibnya, ya, itu cuma bagian yang kena najis saja. Dalam surat Yusuf dijelaskan seandainya tidak ditunjukkan tanda-tanda dari Allah, tentu Yusuf akan tersebut dalam fitnah wanita. Apa tanda yang diturunkan oleh Allah tersebut? Ulama alim terkhilaf dan pendapat yang paling kuat itu adalah rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa benar bahasanya yang dimaksud dari amal jariah diantaranya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Berarti setiap hasil usaha ibadah anak akan berimbas pada orang tuanya juga, sebab anak adalah hasil orang tua. Iya. Semua amal ibadah anak, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya jika orang tua punya peran untuk mendidik dan mengarahkan anak. Apa hukum mendonorkan darah kepada orang kafir dalam kegiatan waktu sosial? Jawabannya boleh. Bagaimanakah pernyataan bahwa Allah tidaklah butuh dengan ibadah seluruh manusia di muka bumi, akan tapi manusia yang memiliki kebutuhan sehingga beribadah kepada Allah? Iya, Allah tidak butuh dengan ibadah seluruh manusia, bukan hanya seluruh manusia, seluruh makhluk. Seandainya seluruh mereka tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tidaklah berkurang kemuliaannya. Namun manusia yang butuh beribadah kepada Allah akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan kasih sayang Allah, dan seterusnya. Apakah wanita yang haid boleh masuk ke dalam masjid? Ulama khilaf, dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah boleh, karena di masa Nabi ada seorang wanita yang tinggal di masjid. Apa hikmah Allah memansuh hukum-hukum dalam Al-Quran? Di antara masalah taubat, taubat dalam syariat Bani Israel, taubat itu harus siap mati. Bagaimana umat Nabi Musa yang bertobat karena menyembah anak sapi, maka dibunuh. Nah, hikmahnya adalah ini menunjukkan ke kasih Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beda qadar dengan qadar? Salah satu penjelasan tentang masalah ini, qadar adalah apa yang Allah tetapkan di masa azali di lauhul mahfuz, dan qadar adalah terjadinya qadar di muka bumi sebagaimana yang Allah tetapkan. Ada teman saya mengajak refreshing jalan-jalan ke Candi Borobudur, bolehkah saya ikut pergi ke sana? Katanya kalau cuma sekedar ke Borobudur, cuma sekedar jalan-jalan, maka hukumnya tidak boleh. Dan kalau ke Borobudur tujuannya untuk penelitian sejarah, ini loh dampak orang beragama Buddha kayak gini ajarannya, seperti ini kesesatannya, boleh. Jika kita salat di belakang imam yang kunut subuh, yang telah menjadikan kunut subuh sebagai kewajiban, apakah kita juga ikut kunut? Ulama khilaf tentang masalah ini, dan yang tepat adalah tetap ikut kunut dan mengaminkannya. Bagaimana yang diperkatakan oleh Imam Ahmad, demikian juga diperkatakan oleh Imam Ahmad Al-Sulaimi, demikian juga diperkatakan oleh Syarafi bin Hadi Al-Madkhali. Saya pernah mendengar ada sebuah pernyataan bahasanya suami istri boleh melakukan onani ketika suami sedang berada di luar kota. Alasannya lebih baik daripada nanti berbuat yang lebih jahat. Alasannya daripada, perlu diketahui bahasanya alasan daripada itu dari lokalisasi. Daripada, daripada, daripada tercecer di mana-mana di jalan-jalan, adalah dikumpulkan saja. Itu dalil ada kota judi. Daripada judi berserakan, itulah kita resmikan. Daripada semua. Atau tahlilnya jalannya juga daripada. Dan pada malam-malam orang datang cuma main kartu, ya. Daripada main kartu disuruh tahlilan, daripada banyak perkara. Maka daripada ini dalil berbagai macam kemaksiatan, kebid'ahan, itu alasannya daripada. Jawaban ini adalah alasan daripada yang disampaikan di sini adalah alasan yang benar. Kalau memang kangen suaminya, maka suaminya suruh datang atau dibawa suaminya ketika pergi jauh, bukan kemudian melakukan pelanggaran terhadap syariat. Jika wanita salat berjamaah dengan wanita yang lain, wajibkah imam duduk di depan setelah salam? Duduk menghadap makmum bukan kewajiban, akan tapi anjuran. Apakah ketika mengangkat tangan dalam doa posisi tangan horizontal ataukah agak miring? Agak miring itu maksudnya gimana? Gini. Siapa yang lurus? Apa? Horizontal? Itu adalah horizontal. Bagaimanakah mandi? Tata caranya disebabkan keluar mani bagi wanita, apakah sama dengan mandi setelah selesai haid? Maka menurut sebagian ulama membedakan antara mandi junub dan mandi haid untuk wanita. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Fauzan di Mulafat Fiqhi, pendapat Syaikhul Taimin dan yang lain. Itu kalau wanita haid maka wajib mengurai rambutnya sehingga ikatan rambutnya sehingga air sampai ke dasar kulit, air sampai ke dasar kulit kepala. Sedangkan jika mandi junub maka cukup menyiramkan air di kepala sebanyak 3 kali. Jika dalam sholat selain itu salah atau lupa dalam sebagian bacaan sholatnya, semisal doa atau sholat akhir, bagaimanakah sholatnya? Tergantung hukum bacaan tersebut, apakah bacaan tersebut adalah bacaan yang dianjurkan apakah bacaan yang wajib. Kalau bacaannya adalah bacaan yang dianjurkan, ya, semacam bacaan tersahut itu dianjurkan. Kalau bacaan selawat wajib, maka tidak mengapa. Doa kunut witir bacaannya di bagian mana? Tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana kata tata cara sholat witir? Kalau witir 3 rakaat maka boleh 3 rakaat langsung tanpa tasahud awal, boleh juga 2 rakaat setelah itu salam, setelah itu tambah lagi 1 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Adakah ta'aruf yang bertahun-tahun? Nah, ini bukan ta'aruf ini, pacaran. Apakah kita boleh menunggu seorang yang sudah berjanji ingin menikahi kita 1 atau 2 tahun lagi? Tidak usah ditunggulah, cari yang jelas saja. Di mana dijumpai pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan jaga? Kalau di buku-buku Syafi'i banyak sekali. Semua kitab fikih Syafi'i ada pembahasan ini di bab sholat ketika menjelaskan tentang cara sholat dalam menutup aurat. Apa kewajiban kaum muslim terhadap Palestina sekarang ini? Kewajiban kaum muslim adalah menolong kaum muslimin yang lain yang tertindas di semua tempat. Boleh terjadi tertindas karena orang kafir di Palestina ataupun di Kashmir ataupun di yang lainnya, atau tertindas karena kemiskinan, atau tertindas karena dapatkan masalah karena kristenisasi, ya. Maka masalah kaum muslim bukan hanya Palestina, itu sebagai patut dicatat. Karena sebagian orang hulu dengan masalah Palestina sehingga seakan-akan masalah kaum muslim cuma Palestina. Kristenisasi yang ada di banyak tempat, bahkan tetangga kita sendiri, itu juga masalah kita. Itu juga bagian dari masalah kita. Adakah tuntunan untuk berpuasa 3 bulan sebelum Ramadan? Dan doa apa yang dibaca? Dibaca sahabat agar bertemu Ramadan. Kalau dibaca yang dibaca yang di, doa yang dibaca oleh kalau dari sahabat Bapak Alam yang jelas di Lepai Ma'arif ada doa dari dicapkan oleh salat Allahumma salim Ramadan wa salim Ramadan ilayya, dan ada satu kalimat lagi terakhirnya saya lupa. Untuk berpuasa 3 bulan sebelum Ramadan, maka yang benar disyaratkan berpuasa sebulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Thank you.